بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد an yushraka bihi, dan diantara dari fungsi huruf an adalah menjadikan fi'il yang jatuh setelahnya bisa ditakwil ke dalam bentuk pentakwilan masdar, sehingga menjadilah kalau misal an yushraka bihi tersebut dirubah dalam bentuk masdar, menjadilah terucap dengan lafaz innallaha la yaghfiru isyrakan bihi dalam bentuk nakirah dan mufrad isyrakan bihi. Dan secara bahasa lafaz ini adalah lafaz yang memiliki makna umum, terkena kepada seluruh kesyirikan, terkena kepada seluruh kesyirikan, karena termasuk dari fungsi isim yang nakirah itu umum, terkena kepada seluruh jenis dari yang lafaz ini diperuntukkan untuknya. Sama seperti baitun, rumah, terkena kepada seluruh jenis rumah, baik yang besar atau yang kecil. Demikian pula kata isyrakan, ini yang disebutkan oleh sebagian di antara ahli al-ilm. Dan ini pula yang diingatkan oleh Syekh Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala, apalagi secara jelas siyak dari nas-nas yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullah dalam bab al-khawfu minasyirik. Nantinya disebutkan riwayat perbuatan syirik asghar adalah perbuatan yang sangat ditakutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam menimpa para sahabatnya. Ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahmakumullahu taala. Dan di dalam ayat ini disebutkan oleh al-imam Ibn Kathir rahimahullah tentang makna innallaha la yaghfiru, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak mengampuni dosa perbuatan syirik. Disebutkan tafsirnya oleh al-imam al-hafidh Ibn Kathir rahimahullah, maksudnya adalah li'abdin laqiyahu wa huwa musyrik. Ayat ini diperuntukkan, diterapkan pada seorang hamba yang dia berjumpa dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam keadaan dia musyrik, dalam keadaan dia melakukan perbuatan kesyirikan. Sehingga mengeluarkan dari istilah ini seorang hamba yang sebelumnya terjatuh ke dalam kesyirikan, namun sebelum dia meninggal dunia dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini bila tobatnya adalah tobat yang nasuha dan dia ikutkan setelahnya amalan-amalan at-tauhid, maka dia akan dijamin oleh Allah Azza wa Jalla masuk ke dalam al-jannah walaupun sebelumnya dia melakukan perkara-perkara kesyirikan. Karena perbuatan dosa apa saja bila seorang hamba ia bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka akan dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun perbuatan yang dia sesalkan, yang dia ingin bertobat darinya adalah perbuatan syirik ataukah bahkan kekafiran, ataukah bahkan kekafiran. Dan bila kita melihat sejarah dari kehidupan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak di antara mereka yang sebelumnya musyrik, banyak yang sebelumnya mereka terjatuh ke dalam kesyirikan. Di antaranya adalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an, dan yang lainnya dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada lafaz wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, maksudnya adalah disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, huwa aqallu minasyirki wa laisa ma siwa asyirki. Ditafsirkan maknanya oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Maksudnya adalah dosa perbuatan yang dari sisi tingkatan dosanya lebih kecil dibandingkan kesyirikan. Lebih kecil dibandingkan kesyirikan. Walaisa ma siwa syirik, bukan yang dimaksud adalah selain dari syirik. Berarti tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Karena di sana ada dosa-dosa yang dari sisi besar tingkatan dosanya sama dengan kesyirikan, sama-sama mengkafirkan dan memurtadkan pelakunya dari Islam. Sama-sama menyebabkan pelakunya kufur, keluar dari Islam, tercabut label Islam pada dirinya. Nah, akibatnya sama dan dosanya juga sama. Sehingga yang dimaksud di sini adalah yang dari sisi tingkatannya berada di bawah kesyirikan. Atau dengan kata lain, yang dimaksud di dalam firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, ya'ni kabairuz dzunub, dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar yang tidak mengekalkan serta mengeluarkan pelakunya dari al-Islam. Sehingga seluruh dosa-dosa besar masih ada kemungkinan diampuni oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Pada lafaz wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha ada taqyid, ada ketentuan yang Allah sebutkan, liman yasha, bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini dijadikan landasan dalil oleh mereka, para ahli tafsir, para ulama, bahwasanya seluruh dosa-dosa besar yang dari sisi tingkatannya berada di bawah kesyirikan, maka nasib pelakunya pada hari kiamat tidak boleh kita memvonis dan mengklaim serta memastikan dia masuk neraka karena dosa besarnya. Tidak boleh kita langsung memvonis dan mengatakan serta memastikan dia masuk surga karena Islamnya, karena imannya. Tapi dikatakan kepada seluruh pelaku-pelaku dosa besar yang dia wafat meninggal dunia di atas perbuatan dosa besar tersebut, nasibnya pada hari kiamat tahta masyiatillahi subhanahu wa ta'ala, berada di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau Allah menghendaki, di dalam ayat ini Allah sebutkan akan mengampuni dosanya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Namun kalau semisal Allah azza wa jalla illam yasha bighufranih, tidak menghendaki untuk mengampuni dosanya dan kesalahannya, maka Allah akan mengazabnya di neraka jahanam. Namun karena ada pada diri pelakunya at-tauhid dan iman, azab tersebut tidak mengekalkannya di neraka jahanam. Namun pada satu waktu Allah Azza wa Jalla akan memaafkan kesalahannya dan mengeluarkan dirinya dari neraka jahanam tersebut, dengan adanya hadis-hadis yang mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang adanya sekelompok dari ahli nar yang kemudian mereka dikeluarkan dari neraka jahanam dan Allah masukkan mereka ke dalam al-jannah, dan ahli jannah menggelari, menamai mereka dengan gelar penamaan jahanamiyun, orang-orang ex jahanam, jahanamiyun, orang-orang yang sebelumnya dimasukkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala ke dalam neraka jahannam, wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Sehingga dengan pembahasan demikian pula urian penjelasan yang disebutkan oleh mereka para ulama rahimahumullahu ta'ala di dalam pentafsiran makna inna allaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, memberikan kepada kita dua faedah. Faedah yang pertama adalah takut terhadap perkara kesyirikan. Takut terhadap perkara kesyirikan. Dan berupaya untuk membersihkan amalan-amalan kita dari noda-noda syirik tersebut. Baik asghar apalagi akbar. Baik itu asghar apalagi akbar. Kemudian yang kedua, faedah yang berikutnya adalah juga takut terhadap dosa-dosa besar. Takut terhadap perbuatan dosa-dosa besar. Karena walaupun di dalam ayat ini Allah menyebutkan akan mengampuni pelakunya, namun Allah Azza wa Jalla memberikan taqyid, ketentuan liman yasha. Menunjukkan ada kemungkinan ia tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla dan Allah masukkan dirinya ke neraka jahanam sebelum Allah masukkan ia ke dalam al-jannah. Wal-iyadzubillah, wal-iyadzubillah. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Dan lafad innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi terdapat pada dua ayat di dalam surah An-Nisa. Yang pertama ayat yang ke-48 dan yang kedua pada ayat yang ke-116. Wa qala al-Khalil, dan berkata al-Khalil, dan berkata al-Khalil, yang dimaksud dengan al-Khalil di dalam ayat ini adalah Nabi Ibrahim alaihi as-salatu wassalam. Dan makna al-Khalil atau dengan bentuk lafaz kalimat yang lain diistilahkan dengan khullah. Khullah dan khalil artinya adalah alladhi yablughu a'la darajatil mahabbah. Alladhi yablughu a'la darajatil mahabbah, seseorang yang sudah sampai pada puncak derajat kecintaan. Seorang yang sudah sampai pada puncak derajat kecintaan. Nabi Ibrahim alaihi salam dikenal sebagai Khalilullah, berarti seseorang yang sudah sampai pada tingkatan tertinggi dari derajat kecintaan Allah tabaraka wa ta'ala kepada hambanya. Allah azza wa jalla mencintai hambanya, namun Allah sebutkan dengan lafaz yuhibbul muttaqin. Allah mencintai mereka orang-orang yang muttaqin, yang bertakwa. Dan mahabbah dari sisi tingkatannya lebih rendah dibandingkan khullah. Khullah itu sudah sampai ke puncak kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin. Dan disebutkan di dalam riwayat yang sahih, Allah tabaraka wa ta'ala hanya mengambil dua orang di antara hambanya yang menjadi khalilnya. Yang menjadi khalilnya, yang pertama adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang kedua adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan dalam riwayat yang sahih Al-Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna allaha qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahima khalila. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menjadikanku sebagai khalilnya, sebagaimana Allah Azza wa Jalla sebelumku telah menjadikan Ibrahim alaihi salam sebagai khalil Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Sehingga kalau semisal seseorang mengatakan Muhammad Habibullah, ini kurang tepat. Karena Habib dari sisi mahabbah kedudukannya lebih rendah dibandingkan khalil. Yang tepat sesuai dengan penamaan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah khalilullah. Muhammad adalah khalil Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang dimaksud di dalam khalil di dalam pada ayat ini surah Ibrahim ayat yang ke-35 adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim mengatakan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Siyak dari ucapan Nabi Ibrahim ini adalah berbentuk doa. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua perintah semua perintah lafaz amr, ya kan, kalau dalam bahasa Arab itu kan fiil ada kalanya madhi, ada kalanya mudhari, ada kalanya nahi berisikan larangan la tadhhab, ada kalanya perintah idhhab dan yang semisalnya. Larangan ataukah perintah apabila seseorang ia tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka maknanya adalah doa. Maka maknanya adalah doa. Allahumma la tu'akhidna. Ya Allah, jangan kamu siksa kami. Innasina au akhtana. Kalau semisal kami lupa ataukah salah. Maksudnya adalah ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Ini nahi berisikan larangan ataukah perintah? Ataukah perintah Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah dosaku, ighfirli. Ini bermakna doa, permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan bermakna perintah sebagaimana layaknya seorang hamba antara sesamanya dia perintah kawannya yang lainnya. Di dalam ayat ini Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, wajnubni wa baniya. Ya Allah, jauhkanlah saya, jauhkanlah diriku, wa baniya dan anak-anakku, an-na'budal asnam, dari menyembah al-asnam, berhala-berhala yang disembah dan disekutukan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Syahid di dalam ayat ini adalah doanya Nabi Ibrahim alaihi salam, yang terkandung pada isi doa Nabi Ibrahim berisikan takutnya, khawatirnya diri Nabi Ibrahim alaihi salam terhadap dosa kesyirikan. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Padahal beliau sebagai khalil Allah, sebagai rasul Allah Subhanahu wa taala, namun karena beliau khawatir bila mana setelahnya beliau terjatuh ke dalam kesyirikan, bahkan mengkhawatirkan anak-anaknya, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melindungi beliau dan anak-anaknya dari dosa tersebut, dari dosa menyembah berhala yang disembah oleh kaumnya di dalam menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Terjadi khilaf di antara ahli tafsir siapa yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim alaihi salam di dalam ayat ini, wa baniya. Ada yang menyebutkan maksudnya adalah seluruh keturunannya. Seluruh keturunan Nabi Ibrahim alaihi assalatu wassalam. Ada pula sebagian mereka ahli tafsir yang mentafsirkan maksudnya adalah kedua anak dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Karena Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam hanya memiliki dua anak, dua putra, yang keduanya Allah angkat menjadi nabinya. Yang pertama Nabi Ismail alaihi salam, yang kedua adalah Nabi Ishaq alaihi assalatu wassalam. Sehingga sebagian ahli tafsir mentafsirkan maksudnya adalah kedua putranya ini, Nabi Ismail dan Nabi Ishaq. Sebagian mereka menyatakan tidak, keduanya dan keturunan-keturunannya. Keduanya dan keturunan-keturunannya. Wallahu a'lamu bishawab. Al-muhim, di dalam ayat ini Nabi Ibrahim alaihi salam memohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari perbuatan kesyirikan. Hingga sebagian di antara mereka para ahli tafsir mengambil istinbat, mengambil kesimpulan hukum dan faedah dari ayat ini yang berisikan doa Nabi Ibrahim alaihi salam dengan menyebutkan dan mengatakan, wa man ya'manul bala'a ba'da Ibrahim alaihi salam. Wa man ya'manul bala'a ba'da Ibrahim. Siapa yang merasa aman dari bala kesyirikan ini setelah Nabi Ibrahim alaihi salam tidak merasa aman pada dirinya, bahkan kepada anak-anaknya, bahkan beliau sebagai nabi dan rasul sebagai khalil Allah Azza wa Jalla, dan kedua putra beliau adalah juga sebagai nabi Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ishaq dan Nabi Ismail alaihi ma assalatu wassalam. Sehingga bila beliau sebagai sosok seorang rasul saja memiliki rasa khawatir terhadap kesyirikan, putra beliau juga beliau khawatirkan terjatuh ke dalam kesyirikan, sementara putra-putra beliau adalah seorang nabi dari Nabi Allah Azza wa Jalla, maka kita sebagai manusia biasa wajib bagi kita untuk lebih takut terhadap perkara kesyirikan di dalam beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa man ya'manul bala'a ba'da Ibrahim alaihi assalatu wassalam. Naam. Yang dimaksud dengan asnam, asnam itu sendiri adalah lafaz jama' dari isim kata mufrad sonamun. Adapun tafsir dan maknanya adalah ma ju'ila 'ala surati insanin aw ghairihi yu'badu min dunillah. Ma ju'ila 'ala surati insanin aw ghairihi yu'badu min dunillah. Kata Syekh Ibnu Taimin rahimahullah, yang dimaksud dengan sonam adalah segala sesuatu yang dijadikan berbentuk berupa seperti manusia atau yang selainnya, sehingga dia diukir. Kalau semisal itu kayu, atau dia dipahat. Kalau semisal itu batu, bisa pahatan hasilnya atau ukirannya menyerupai sosok manusia, ataukah yang mirip dengannya, mukanya muka singa, ya kan, badannya badan manusia, mukanya muka manusia, rambutnya rambut hewan, rambut ular. Nah, ataukah sosok-sosok yang semisal dengannya. Dan ketika diukir ataukah dipahat, yu'badu min dunillah, sesuatu yang telah dibentuk tersebut disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala, itu arti dari sonam. Dengan bahasa kita berhala yang dipahat dengan segala jenis dan bentuknya serta ragamnya. Sehingga kalau semisal sesuatu itu sudah diukir dan dipahat, kemudian dipajang dan disembah, jadilah sonam. Kalau semisal tidak disembah, maka bukan termasuk dari sonam. Dan di sana ada kata yang lain yang mirip dengannya. Yaitu wasan. Wasanun dengan fa setelah ta. Wasanun dengan fa setelah ta. Naam. Kalau semisal wasan, artinya adalah ma'ubida min dunillahi ala ayyi syaklin kana. Ma'ubida min dunillahi ala ayyi syaklin kana. Kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang dimaksud dengan wasan adalah segala sesuatu yang disembah dari selain Allah Azza wa Jalla, apapun rupanya dan bentuknya. Ala ayyi syaklin kana. Apapun rupanya dan bentuknya. Nah, sehingga kalau semisal wasan dengan definisi tersebut adalah berhala karena itu disembah, namun dalam rupa yang umum, baik mencakup itu adalah sesuatu yang dipahat atau diukir berupa berbentuk ataukah tidak berbentuk, maka di dalam bahasa Arab artinya adalah wasan. Sehingga dengan ini dikatakan oleh mereka para ulama, kullu sanamin wasanun walaysa kullu wasanin sanaman. Kullu wasanin sanamun. Semua wasan afan kullu sonamin wathanun, seluruh sonam itu diistilahkan pula sebagai wathan. Walaisa kullu wathanin sonamun, akan tetapi tidak seluruh wathan itu dikatakan sebagai sonam, karena sonam itu segala sesuatu yang berupa dan berbentuk ketika disembah bisa kita katakan dia wathan, karena wathan ini umum terkena kepada yang berbentuk atau tidak berbentuk. Namun ketika kita katakan ini wathan, terkadang tidak masuk di dalamnya sonam, karena sonam hanya berbentuk. Terkadang wathan berhala yang disembah dari selain Allah Azza wa Jalla, namun dia tidak berbentuk, tidak dipahat dan tidak diukir. Seperti seseorang menyembah pohon yang dia biarkan pohon tersebut sebagaimana tumbuh dan keadaannya pada asalnya. Pohon besar dia sembah, ini dikatakan wathan, dikatakan wathan, bukan sonam karena tidak berbentuk. Termasuk di dalamnya kuburan-kuburan yang dibiarkan sebagaimana keadaannya, tidak dibentuk, tidak dipahat, namun ternyata disembah. Namun ternyata disembah, sehingga segala sesuatu yang disembah apapun bentuknya masuk di dalamnya wathan. Karena itulah disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum wafatnya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan doa dan lafaz, wala taj'al qabri wathanan yu'bad. Wala taj'al qabri wathanan yu'bad, ya Allah, jangan kamu jadikan kuburanku ini sebagai wathan yang disembah. Rasul menyebutkan dengan kata wathan, bukan sonam, karena kuburan itu tidak berbentuk. Ya, gundukan tanah dibiarkan sebagaimana keadaannya, namun orang-orang yang berada di sekitarnya terfitnah melihat seorang yang dikubur adalah seorang nabi dan seorang rasul. Nah, beliau berdoa kepada Allah jangan sampai kuburannya jadi dijadikan wathan yang disembah oleh seseorang dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wafil hadithi, dan di dalam hadis, dan di dalam hadis, kata mu'alif rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan hadis ini berasal dari sahabat yang mulia yang bernama Mahmud bin Labid radhiyallahu taala anhu, yang dikeluarkan oleh al-Imam Ahmad rahimahullahu taala di dalam musnadnya, dan disebutkan oleh al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah bi isnadin hasan. Derajat hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad ini yang nanti disebutkan dan kita bacakan lafaz hadis ini, sanadnya adalah sanad hadis yang hasan, yang diterima dan bisa dijadikan sebagai hujjah. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Akhwafu, ini termasuk dari isim tafdhil, yang artinya akhwafu sama seperti akbaru, asghoru, yang paling besar, yang paling kecil. Kalau ini akhwafu dari kata khauf, takut, maka maknanya adalah yang paling saya takutkan. Al-khauf, dari kata khauf, ketika ditafdhil menjadi akhwaf, artinya adalah serupa dengan layaknya isim-isim tafdhil yang lain, yang memiliki makna lebih, ya kan, sesuatu yang paling saya takutkan, yang lebih saya takutkan dibandingkan dosa-dosa lain. Ma akhafu alaikum, atas perkara-perkara yang saya takutkan menimpa kalian. Ada kata akhwaf, ada kata akhaf. Akhwaf paling ditakutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhaf ditakutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul menakutkan, Rasul takut kepada umatnya dalam banyak perkara. Dalam banyak perkara, di antaranya disebutkan dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam dibukakannya pintu-pintu dunia sehingga menyebabkan seseorang berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia tersebut sehingga mereka binasa sebagaimana binasanya umat-umat sebelum mereka. Ini ditakutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan perkara-perkara yang lain dari dosa-dosa besar dan yang semisalnya. Namun di antara perkara-perkara yang ditakutkan, yang paling ditakutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah apa yang disebutkan di dalam hadis ini, asyirkul asghar, syirik kecil. Fasuila anhu, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentangnya, faqala, beliau menyatakan yang dimaksud adalah ar-riya, perbuatan riya, yaitu seseorang ketika dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia perindah ibadahnya, dia tambah rasa khusyuknya, dia tambah amalan-amalan ibadahnya ketika ia melihat ada orang yang menatapnya, ada orang yang memperhatikannya, yang diistilahkan dengan bahasa kita pamer, ya kan? Pamer ketika seseorang beribadah, ia menampakkan ibadah yang paling baiknya karena dilihat oleh si fulan. Ia mendatangkan ibadah dengan rupa yang paling khusyuknya karena ia melihat ada orang-orang yang memperhatikannya, yang menatapnya. Ini yang dimaksud dengan riya. Dan di dalam hadis ini, perbuatan riya adalah perbuatan yang paling ditakutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas kalian kum. Khitab Nabi sallallahu alaihi wasallam terkena kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ketahui sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang paling giat beribadah, yang paling bersemangat berjihad, paling bersemangat bersedekah, paling bersemangat di dalam melakukan perkara-perkara kebaikan. Sehingga ditafsirkan oleh mereka para ulama, maksudnya adalah perkara yang paling ditakutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menimpa as-salihin wal 'ibad, menimpa orang-orang saleh dan menimpa ahli-ahli ibadah yang gemar dan banyak beribadah kepada Allah azza wajal, adalah perbuatan syirik kecil. Sebagaimana takutnya Rasul kepada para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum. Wallahu a'lamu bishawab, syarah dari hadis ini dan apa saja faedah yang bisa kita ambil darinya insyaallah ta'ala kita akan baca dan sebutkan pada pembahasan yang setelahnya insyaallah. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu hafizakumullah.